Jitu kasilang boleh sayang, masa ko diam tak mau bicara. Sasalah apa sampai ko cuek terlalu lama, sama si butuh ko perhatian. Bicara kita kalau butuh sayang, tiap dengan jam perhatian kelam, serasa cinta di laut yang dalam. Dan kapan kado sama yang tak hilang, ku harus rubah kau kelakuan. Yang cuek begitu, sayang sama si butuh perhatian dan rindu. Kenapa kau yang tutup kopu hati tu tak tahu. Kalau tak ada salah sampai kau maraju, kenapa kau tak sunyi yang model begini. Tak apa-apa tapi aku hati butuh kau temani. Tak mohon kau hargai seperasaan, karena lama-lama juga bisa bosan. Jangan cuek.